بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim. Masih kitabul fadail, sekarang bab yang ke-15. Yang berbunyi bab rahmatihi sallallahu alaihi wasallam as-sibyani wal 'iyal. Bab rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam as-sibyana wal 'iyala wa tawadhu'uhu wa fadlu dhalik. Bab kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak dan keluarga, dan tawadhu'nya Rasulullah SAW dan keutamaan hal tersebut. Rahmatuhu ala sibyan wal iyal, kasih sayang Nabi terhadap anak-anak dan keluarga. Kemudian tawadhu'nya Nabi, kemudian keutamaan kasih sayang dan tawadhu'. Ini ada beberapa poin di dalam bab ini, kasih sayang serta sopan. Ya, sopan santun Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak dan keluarga serta keutamaan hal tersebut. Ya. Sopan santun itu tadi yang bahasa Arabnya tawadhu. Ya, tawadhu. Mungkin lebih luas daripada hanya sekedar sopan ya, atau sopan santun. Inilah salah satu dari keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu dari akhlak Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor 5973. Kemarin ada hadis Musa bin Anas nomor 5968. Musa bin Anas bin Malik. Ketika itu saya merasa ini pertama kali kita temui di Sahih Muslim, ternyata sudah ada sebelumnya. Dan saya coba mencari di program hadis. Nah, di situ diberikan nomor 660. Ya. 660 awal disebutkannya Musa bin Anas dari ayahnya Anas bin Malik. Ketika saya lihat kembali ke kitab kita, itu nomornya berbeda. Ya. Nomornya yang ada di kitab kita adalah nomor yang kita buat nomor 1415. Ya, jadi pertama kali Musa ibnu Anas ada dalam Sahih Muslim, meriwayatkan dari ayahnya Anas bin Malik, itu di Sahih Muslim nomor 1415, bukan 660. Ya, 1415. Atau dalam nomor kitab yang sekarang ada nomor kita, yang nomor kitabnya 1500, nomor yang kita buat 1415. Ya. Itu saja sebagai ralat dari pernyataan yang kemarin. Sekarang kita masuk ke hadis pertama di bawah bab yang ke-15 tentang kasih sayang Nabi dan tawadhu Nabi dalam mengurusi anak-anak dan istrinya, keluarganya, serta keutamaan bersikap demikian terhadap keluarga, terhadap anak-anak. Nomor hadis 5973. Kata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Haddab bin Khalid wa Shayban bin Farrukh kilahuma an Sulaiman واللفظ لشيبان واللفظ لشيبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه dari أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم bercerita bersabda Wulida li al-lailata ghulam. Kata Nabi bercerita, tadi malam anak saya lahir. Ya. Wulida li al-lailata ghulamun. Tadi malam lahir anak saya. Fasammaituhu bismi Abi Ibrahim. Maka saya beri dia nama dengan nama ayah saya Ibrahim. Maksud ayah ini nenek moyangnya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ayah saya, dengan saya beri nama dengan nama ayah saya, maksudnya bukan ayah kandungnya, tetapi nenek moyangnya. Ya. Sekitar lebih 20 tingkat ya, sampai kepada Nabi Ibrahim. Karena ya bukan hanya 20, karena sampai kepada Adnan saja. Karena nasab Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW sampai ke Adnan, sepakat para ulama dengan nama-nama kakek-kakeknya. Ya. Nah, dari Adnan ke Ismail itu berbeda pendapat. Bukan berbeda pendapat tentang Adnan ini bukan keturunannya Ismail, tidak. Mereka sepakat bahwa Adnan keturunan Ismail. Cuma nama-nama orangnya. Ya. Adnan bin Fulan sampai Nabi Ismail, itu mereka tidak sepakat. Walaupun mereka menyebutkan nasab sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Dan sampai ke Adnan ini sekitar 20 orang. Ya. Sampai ke Adnan ini sekitar 20 orang atau lebih. Ya, jadi ketika Nabi kita Muhammad SAW mengatakan maka saya menamakan anak saya itu dengan nama ayah saya, nama ayahnya siapa? Abdullah. Ya, yang ayah di sini maksudnya ayah dari yaitu kakeknya, nenek moyangnya. Ya. Ibrahim, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Ya, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, alaihi salatu wassalam. Jadi nama anak yang sekarang ini lahir diberi oleh Nabi SAW Ibrahim. Kita tahu bahwa Nabi kita memiliki anak laki-laki yang diberi nama Ibrahim. Kemudian thumma dafa'ahu ila ummi Saifin imra'ati Qainin yuqalu lahu Abu Saif. Anak tadi Ibrahim diserahkan kepada Ummu Saif. Ummu Saif ini namanya Khawlah bintul Munzir. Khawlah bintul Munzir al-Ansariyah dari kaum Ansar. Ummu Saif. Dia juga digelari dengan Ummu Burdah. Ada kunyahnya juga Ummu Burdah atau Ummu Saif. Di sini Ummu Saif namanya Khawlah bintul Munzir dari kaum Ansar. Diserahkan kepada wanita ini untuk disusui. Ya. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab ketika itu. Ummu Sa'id ini adalah istri dari Qainin, istri dari seorang tukang besi. Qainun artinya al-haddad, tukang besi, tukang buat besi. Ya, di rumahnya itu ada pabrik besi untuk membuat besi, membuat pedang, membuat keris, membuat tombak. Nah, ini namanya Qainin atau Qainun dalam bahasa Arabnya. Yuqalu lahu Abu Saif. Ia juga berkunyah Abu Saif karena istrinya Ummu Saif. Berarti dia Abu Saif. Abu Saif ini namanya Al-Bara. Nama sebagaimana jelaskan oleh An-Nawawi namanya Al-Bara. Fantanaqa ya'ti. Jadi setelah diserahkan Ibrahim kepada Ummu Saif, maka Nabi SAW berkala datang menjumpai anaknya. Ya, fantalaqa ya'ti, maka dia pergi untuk mendatangi, mengunjungi ya anaknya. Wattaba'tuhu, maka saya pun mengikutinya. Siapa? Anas. Karena Anas adalah pembantu dan pelayan Nabi. Dalam keadaan musafir, dalam keadaan muqim, Anas selalu bersama Nabi. Ya, radhiyallahu ta'ala an. Maka saya pun mengikutinya, kata Anas. Fantahaina ila Abi Saifin wa huwa yanfukhu bikirihi. Ketika itu sampai kami ke rumahnya sementara Abu Saif sedang memompa api. Ya. Karena ini pengrajin besi. Ya. Qadim tana al-baitu dukhanan. Rumahnya sudah penuh dengan asap. Ya. Sudah penuh dengan asap, cerita Anas. Fa asra'tul masya baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari jauh nampak asap dari di rumah Abu Saif, maka Anas sebelum sampai di rumah Abu Saif, dia mendahului Nabi. Fa asra'tul masya, saya menyegerakan langkah, ya, jalan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti biasa. Ya, mereka terkadang berada di samping kiri kanan atau di belakang Nabi. Ini adab juga berjalan bersama orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki keutamaan, ya, di samping, seiring atau di belakang. Fa asra'tu, adapun yang sekarang kena ada tujuannya. Fa asra'tu al-masya baina yaday Rasulullah SAW, maka saya menggerakkan jalan di hadapan Nabi SAW untuk lebih dahulu sampai di rumah Abu Sa'id. Fa qultu ya Abu Sa'id, maka saya katakan kepada Abu Sa'id, amsik, berhentilah. Maksudnya berhenti bekerja. Ja'adu Rasulullah SAW. Jadi sebentar lagi Nabi akan datang, maka hentikan. Karena tidak mungkin Nabi SAW datang dengan asap yang mengepul di rumahnya dengan pompa api tersebut. Fa'amsaka, maka ia pun menghentikan pekerjaannya. Fada'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bis-sabi. Setelah tiba di sana, Nabi SAW meminta untuk diadapkan anak tadi, dibawakan kepadanya, anaknya Ibrahim. Ya. Setelah sampai di hadapannya, Nabi SAW pun mengangkat anak tersebut, fadhammahu ilaih. Nabi SAW pun memeluknya. Ya. Ini yang kedua sebenarnya dari dalil hadis. Ini dalil yang kedua dalam hadis untuk bunyi bab tadi. Apa bunyi babnya? Kasih sayang Nabi kepada anaknya. Yang ini kedua sebenarnya. Yang pertama tadi dia mendatangi. Ya. Nabi SAW menyediakan waktu untuk mengunjungi anaknya. Ini salah satu tanda bahwa Nabi sangat mencintai anaknya. Dan dia berjalan kaki. Ya. Dalam sebagian riwayat bahwa rumahnya Abu Saif ini diawali, riwayat yang akan kita baca, diawali arah depan kiblat Masjid Nabawi. Di sana banyak pohon-pohon kurma. Ya, karena banyak memang termasuk Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya punya kebun di sana. Di daerah subur. Ya. jauh dari Madinah ketika itu, Nabi SAW datang ke sana berjalan kaki. Ini menunjukkan sayangnya Nabi SAW kepada anaknya. Yang kedua tadi, setelah berada di hadapannya, Nabi SAW langsung mengambil anaknya dan memeluknya. Ya, ini juga dalil, dan ini yang kedua di dalam hadis. Fadhammahu ilaih wa qala ma syaa Allahu an yaqul. Ini yang ketiga. Bahwa Nabi setelah memeluk anaknya mengucapkan kata-kata yang ya, yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah, dari kata-kata sayang, ungkapan sayang. Jadi bukan perbuatan saja. Ya, bukan sekedar tindakan saja, ungkapan reaksi badan, tetapi juga mulutnya. Ya, lidahnya, ucapannya mengeluarkan kata-kata ungkapan kasih sayang. Ya, dari Nabi SAW untuk anaknya. Ya, untuk anaknya. Ini ceritanya. Jadi bukan kejadian nanti yang berikutnya dari dalil tentang kasih sayang Nabi. Jadi karena Nabi menyerahkan anaknya untuk disusui di tempat tersebut, maka Nabi SAW berkala datang untuk mengunjungi anaknya. Nah, di antaranya seperti tadi kejadiannya. Kemudian faqala Anas, maka Anas melanjutkan ceritanya, laqad ra'aituhu wa huwa yakidu bi nafsihi baina yaday Rasulullah sallam. Ini juga di antara ya cerita Anas ketika dia datang bersama Nabi untuk mengunjungi Ibrahim yang sedang disusui oleh Ummu Saif. Ya. Ketika Ibrahim meninggal dunia. Jadi Nabi SAW, Ibrahim meninggal dunia, saat Nabi datang ke rumah Ummu Saif untuk melihat anaknya, dan meninggalnya Ibrahim di pangkuannya. Ya, wa qad ra'aituhu, dan saya melihat Ibrahim, wa huwa yakidu min nafsihi, ketika sakarat. Jadi ketika meregang nyawa, saat ruhnya dicabut, baina yaday Rasulullah SAW, di hadapan Nabi. Ya, Ibrahim berada di hadapan Nabi. Fadama'at aina Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW pun menangis. Faqal, dan Nabi SAW mengatakan, tadma'ul aynu wa yahzanul qalbu wa la naqulu illa ma yurdi rabbana atau ma yarda rabbuna. Ya, inilah sikap Nabi, tuntunan Nabi ketika menghadapi musibah, musibah kematian orang-orang yang dicinta. Kecintaan Nabi kepada Ibrahim luar biasa, dijelaskan di awal hadis tersebut. Ya, beberapa satu kali atau dua kali sepekan dia datang mengunjungi anaknya. Sebenarnya kalau kebiasaan orang Arab itu setelah selesai apanya baru mereka datang, seperti Nabi SAW dahulunya. Ya, setelah selesai dua tahun barulah Halimatus Sa'diyah membawa kembali Nabi Muhammad SAW, menyerahkan kepada orang tuanya untuk meminta perpanjangan waktu. Jadi kontraknya dua tahun. Nah, nanti baru berjumpa. Sementara ini tidak. Nabi SAW karena sayangnya kepada Ibrahim, dia datang mengunjungi. Ya. Kemudian ketika dikunjungi, dia memeluk dan ya memeluk anaknya Ibrahim, kemudian mengungkapkan kata-kata cinta dan kata-kata sayang ya kepada anaknya tersebut. Nah, kemudian dalam satu kali ketika Ibrahim sakit dan dia meninggal di hadapan Nabi SAW, dan inilah tuntunan Nabi menghadapi kematian anaknya. Yang pertama, ya tentu sesuai dengan sifat manusia, bersedih. Kesedihan yang membuat air mata mengalir. Ya. Tadma'ul ain, air mata mengalir. Wa yahzanul qalbu, hati bersedih. Ini manusiawi. Ya. Manusiawi, menangis. Manusiawi. Hati bersedih dan menyebabkan menangis, ini manusiawi, sifat manusia. Akan tetapi jangan sampai mengeluarkan kata-kata rataban, ratapan. Ya. Wala naqulu, dan kami tidak mengatakan, kata Nabi, illa ma yarda rabbuna, kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami, Allah. Jadi yang dimaksud dengan dalam larangan meratapi, yaitu ucapan lisan. Ucapan lisan. Kata-kata yang menandakan orang tersebut tidak menerima ketentuan Allah atau ketetapan Allah. Apalagi misalnya sekarang Nabi Ismail meninggal dunia, umurnya sekitar di sini dijelaskan ya. Maaf, Ibrahim ya. Ibrahim umurnya 16 atau 17 bulan. Ya, belum 2 tahun. Ini meninggalnya 16 atau 17 bulan. Berapa bulan lagi menjadi 2 tahun? Ini dapat jalan. Ya, karena menyusui itu 2 tahun. Ya, berarti sekarang 17 bulan. Setahun 5 bulan. Setahun 5 bulan. Tersisa sekitar 7 bulan lagi. Ya, untuk 2 tahun masa menyusui. Jadi Nabi SAW, ya, anak yang seumur itu kan sedang lincah-lincahnya, sedang asik-asiknya. Apalagi Nabi SAW, ya, setelah anaknya Qasim dari istrinya Khadijah yang laki-laki juga meninggal dunia waktu kecil, ini yang terakhir, ya, anak laki-laki, ya, jadi bersedih, menangis bukan suatu hal yang tercela dan terlarang, tetapi ucapan. Nah, misalnya ketika menangis, ketika bersedih itu mengungkapkan, ya, begitu cepat engkau mengambilnya, ya Allah, kami masih bersenang-senang dengan dia. Ini ratapan ini. Ini yang dilarang dalam agama. Makanya Nabi mengatakan, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Kalau nanti ada ucapan, maka ucapan-ucapan yang keluar dari lisan adalah yang diridhai oleh Allah. Tidak ada unsur penyesalan, kritikan, protes, dan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tidak dibutuhkan. Kenapa engkau cepat sekali mengambilnya? Ini pertanyaan tidak ada jawabannya. Semuanya kan kehendak Allah. Lillahi ma akhadha walahu ma a'ta. Yang diambil oleh Allah punya siapa? Punya dia. Yang diambil oleh Allah punya dia. Yang diberi oleh Allah kepada manusia, anak, punya dia. Lillahi ma akhadha walahu ma a'ta. Ini ungkapan yang luar biasa dalam ucapan yang diridhai oleh Allah. Ini ucapan yang diridhai oleh Allah. Lillahi ma akhadha walahu ma a'ta. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah ada takdirnya. Ada waktunya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana waktu itu tiba, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Mereka tidak bisa mendahulukan walau sesaat, dan juga tidak bisa menunda walau sesaat. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita kembali semuanya kepada Allah. Ya. Allahumma ajurna fi musibatina. Ini ungkapan-ungkapan yang diridhai Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ajurna fi musibatina. Ya Allah, berilah kami pahala atas musibah yang ditimpakan kepada kami. Wakhluf lana khairan minha. Dan berikan kami ganti dari apa yang kamu ambil lebih baik darinya. Ya. Kemudian bersabar. Bersabar bukan ucapan lisan ya. Ya, falyasbir walyahtasib, bersabar dan mengharap pahala. Ini amalan hati. Sementara ucapan lisan itu tadi. Ya, ucapan lisan yang diridhai oleh Allah itu tadi. Lillahi ma akhadha wa lahu ma ata, atau ucapan-ucapan yang dijelaskan oleh para ulama seperti liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, dalam pelajaran min hidayati suratil Fatihah kita pelajari di sana ungkapan-ungkapan kepercayaan atau menanamkan keimanan kepada takdir. Ya, masya Allahu kana, wa malam yasa lam yakun. Ya, apa yang dikehendaki Allah, Allah pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki Allah tidak akan mungkin terjadi. Ini di antara ucapan yang diridhai oleh Allah. Baik ketika ditimpa musibah kematian atau musibah-musibah yang lain, atau dalam mengambil petikan ayat dalam surah Al-Anfal liyaqadhiyallahu amran kana maf'ula, agar Allah menetapkan perkara yang memang sudah diputuskan oleh Allah. Yaitu apa? Perang Badar. Kalau diikuti selera Nabi dan selera orang-orang kufar Quraisy, tidak akan terjadi perang. Tetapi Allah yang menetapkan perang. Ya. Nabi SAW keluar dari Madinah bukan untuk berperang. Sementara ketika dia hendak kafilah dagang yang dikejarnya sudah luput dari mereka. Berhasil meloloskan diri di bawah kepemimpinan Abu Sufyan. Ya. Sementara yang sekarang di hadapannya pasukan perang. Jumlahnya tidak seimbang. 314-an orang dengan 1000 orang. Yang ini siap dengan perlengkapan perangnya, lengkap, sempurna. Ada pasukan berkudanya, ada segala macam perlengkapan perang. Yang mereka tidak. Cuma satu kuda, jumlahnya 300-an, dan mereka pun tidak membawa perlengkapan perang yang memadai. Kalau diikuti selera mereka masing-masing, maka tidak akan terjadi perang. Nabi pulang membawa pasukan. Tidaklah, yang kita kejarkan sudah pergi. Ya, kafilah dagangnya. Sekarang hadapan kita pasukan perang. Mana mungkin kita bisa melawannya? Tetapi Allah menetapkan. Allah yang memutuskan perang Badar itu, dan tidak ada yang bisa mengalihkannya. Liyaqadiyallahu amran kana maf'ula. Ini di antara ucapan yang, contoh ucapan yang diucapkan ketika ditimpa musibah. Ya. Dan ini yang ditegaskan oleh Nabi, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Atau dalam lafaz yang lain, wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Ada perbedaannya, yarda rabbuna. Kita tidak mengucapkan kecuali apa yang Allah ridai. Kalau yang kedua, illa ma yurdi rabbana, kita tidak mengucapkan kecuali apa yang membuat Allah Rabb kita ridha. Membuat Allah Rabb kita redha. Dan contoh-contohnya tadi ada, ketika ditimpa musibah kematian, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun saja sudah cukup, karena itu yang diingatkan oleh Allah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kemudian doa, Allahumma ujurna fi musibatina, ya Allah beri kami pahala atas musibah ini dan berikan kami ganti yang lebih baik, karena Allah mengambil apa yang merupakan miliknya dan Allah Maha Kuasa untuk memberikan ganti. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi kepada Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia. Nabi yang menutup matanya, ya, menutup kelopak matanya, kemudian Nabi mengajarkan kepada Ummu Salamah untuk mengucapkan doa, Allahumma ujurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ketika mengucapkan doa tadi, Ummu Salamah berpikiran, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan menjadi suaminya Nabi. Ya. Dia memikirkan yang lainnya. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tetapi karena itu tuntunan, dia berdoa. Ternyata Allah SWT berikan kepadanya yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Manusia termulia di muka bumi Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini contoh-contoh ungkapan yang diridhai Allah SWT. Kemudian, kata Nabi setelah ucapan tadi, wallahi ya Ibrahim, demi Allah wahai Ibrahim, inna bika lamahzunun. Sesungguhnya kami, ya, denganmu benar-benar, dengan kematianmu benar-benar bersedih. Ungkapan seperti itu wajar. Bersedih, ya tidak mungkin kita bersedih, kemudian kita mengungkapkan, saya tidak bersedih, tidak mungkin. Kalau kita memang bersedih, mengungkapkan kesedihan, saya bersedih. Ini permasalahan yang biasa. Dan itu yang diungkapkan Nabi SAW kepada, dijelaskan kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada kita. Dia mengatakan kepada Ibrahim, bukan berarti Ibrahim mendengar, tetapi ini ungkapan kepada semua orang, bahwa saya dengan meninggalnya anak saya benar-benar bersedih. Nabi SAW. Dan ini hadis yang ini menjelaskan tentang apa yang disimpulkan oleh An-Nawawi dalam bunyi bab. Kasih sayang Nabi, cinta Nabi kepada anak-anaknya, ya, luar biasa. Ya. Bagaimana dia menyerahkan, ini juga termasuk dalil dari hadis, ya. Bolehnya menyerahkan anak untuk disusui oleh orang lain. bukan hanya terjadi di masa jahiliyah ketika Nabi meninggal dunia, ketika Nabi lahir, kan Nabi disusui juga. Tetapi Nabi SAW justru menyusukan anaknya setelah Islam, ya, menyusukan anaknya kepada wanita yang lain yang bukan istrinya, ya, yang bukan istrinya. Ini diantara faedah dari hadis. Kemudian bolehnya memberi nama kepada anak setelah lahir langsung. Ya, ini kan Nabi SAW mengatakan tadi malam lahir anak saya. Ini cerita awal. Nanti 16 bulan, 17 bulan setelah itu baru cerita yang meninggal tadi. Cerita awalnya, karena memang Anas bersama Nabi terus. Maka cerita itu runutnya memang disebutkan oleh Anas. Awalnya Nabi mengatakan dari malam anak saya lahir dan saya beri nama Ibrahim. Jadi boleh memberi anak nama anak ketika atau sesaat dia setelah lahir. Tetapi resminya itu ketika diakikahkan, sebagaimana dalam hadis wa yuhlaq wa yusamma, ya, kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi, ya, tuzbahu anhu yawma sadi'ihi wa yuhlaq wa yusamma. Setiap anak yang lahir akan tergadai, ya, digadaikan pada sembelian akikahnya, disembelih pada hari yang ketujuh, di waktu itu dicukur dan juga diberi nama. Resmi sah, tetapi memilihkan nama dan menyampaikan bahwa namanya ini itu sudah boleh pasca melahirkan atau pasca kelahiran dia, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW di sini. Kemudian bolehnya memberi nama kepada anak dengan nama Nabi. Nama Nabi ini salah satu tuntunan dalam memberi nama. Berikan nama Nabi, karena salah satu fungsi dari nama adalah doa. Pilih nama-nama yang terbaik. Maka nama para nabi itu nama yang terbaik. Ya, nama yang terbaik. Karena dia adalah nama orang yang terbaik di muka bumi ini. Nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu teman, salah seorang teman kita dan ustaz sekarang ini, yang memberi namanya, nama anak-anaknya, nama-nama orang-orang soleh dari Bani Israel. Termasuk nabi-nabinya. Ya. Dia beri nama anaknya Yahya, Imran, Maryam, ya, Zakaria, Ilyas, Ilyasa. Ya, alhamdulillah anak, dia subur juga, anaknya juga banyak. Dan dia pilih nama-nama orang-orang yang saleh yang disebutkan dalam Al-Quran dari Bani Israel. Nabi-nabi, Rasul-Rasul dan orang saleh. Imran bukan nabi. Ya. Maryam bukan nabi, tetapi wanita yang saleh, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Jadi termasuk ini di antara tuntunan sebagaimana kita ambil dari hadis Nabi ini, bahwa Nabi memberi nama anaknya Ibrahim, nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bolehnya menangis untuk orang yang sedang sakit. Tadi Nabi SAW ya, menangis bersedih melihat anaknya, dan bahkan setelah meninggal dunia, dan ini tidaklah bertentangan dengan keridhaan terhadap takdir. Ya, tetapi ini adalah rahmat dan kasih sayang yang diletakkan oleh Allah di kalbu hambanya. Ya. Yang tercela adalah, ini dia dalam syarahnya, kita sebelum ini lupa. Ya. Ya, halaman 820. Di dalamnya terdapat keterangan bahwa boleh menangisi seseorang yang sakit dan menangis ketika bersedih hati. Menangis dalam hal ini tidaklah bertentangan dengan sikap ridha terhadap takdir Allah Ta'ala. Bahkan itu merupakan rasa kasih sayang yang dikaruniakan Allah Ta'ala ke dalam hati para hambanya. Perbuatan yang dilarang adalah, ini dia. Perbuatan yang dilarang adalah meratap, menangis dengan keras, mengucapkan kata-kata binasalah aku atau celakalah aku atau ucapan-ucapan terlarang lainnya. Ya, oleh karena itu Nabi SAW bersabda wala naqulu illa ma yardha rabbana. Kami tidak akan mengatakan kecuali perkataan yang diridhai Tuhan kami. Ya. Baik, kita kembali ke hadis. Hadis yang kedua 5974. Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair bin Harb wa Muhammad bin Abdullah bin Numair wal lafdhu li Zuhair qala haddatsana Ismail wa huwa bin Ulayyah an Ayyuba an Amr bin Sa'id an Anas bin Malik radhiyallahu an qala ma ra'aytu ahadan. Ini perkataan atau pernyataan Anas. Ma ra'aytu ahadan kana arhama bil 'iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melihat seorang pun yang lebih menyayangi anak-anaknya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pernyataan luar biasa dilihat dari pergaulannya selama bertahun-tahun dengan Nabi. Ya, dia tidak melihat ada seorang pun yang lebih menyayangi anak-anak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal kana Ibrahim mustardian lahu fi awalil Madinah. Ini cerita yang tadi adalah Ibrahim anaknya disusukan, ya, disusukan di awalil Madinah. Ya, di awalil Madinah. Fa kana yantaliqu wa nahnu ma'ahu. Di antara yang dilakukan oleh Nabi adalah mengunjungi anaknya dan kami ikut bersamanya, kata Anas. Fayadkhulul baita, maka dia masuk ke rumah. Wa innahu la yuddakhanu, itu tadi di rumah itu dipenuhi oleh asap karena Abu Sa'idnya sedang bekerja. Wa kana dhikruhu qainan, dan adalah ayah susuannya adalah pengrajin besi, itu Abu Sa'id tadi. Fayakhuduhu fayuqabbiluhu thumma yarji, maka untuk sekadar mencium anaknya saja, datang melihat anaknya, menggendongnya, kemudian diciumnya, dipeluknya, kemudian diucapkan kata-kata sayang, yang luar, ungkapan-ungkapan sayang, kemudian dia pulang. Ya, ini diceritakan oleh Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Amrun, salah seorang perawi, falamma tuwfiya Ibrahim, maka ketika meninggal Ibrahim, bayangkan 16 bulan ya, 16 bulan. Jadi selama 16 bulan itu Nabi SAW ya datang mengunjungi anaknya. Ya, datang untuk mengunjungi anaknya, memeluknya, menciumnya, mengungkapkan kata-kata sayang dan seterusnya. Ya. Falamma tuwfiya Ibrahim, tatkala Ibrahim meninggal, qala Rasulullah SAW, inna Ibrahima ibni. Ini ungkapan sayang juga. Ini Ibrahim anakku. Ya. Wa innahu mata fi thadi, sesungguhnya dia meninggal di susu. Maksudnya dalam masa menyusui. Ya. Dia meninggal dalam masa menyusui. 16 bulan masih menyusu. Wa innalahu ladhiraini, dan sesungguhnya dia nanti memiliki dua ayah susuan atau dua ibu susuan, ya. Dua ibu susuan, tukam milani, akan menyempurnakan rada'ahu fil jannah, menyempurnakan menyusunya nanti di surga. Jadi berapa tadi sisanya? 7 bulan. Ya, 7 bulan. Ini janji Nabi untuk anaknya. Ya, janji Nabi untuk anaknya. Jadi apakah nanti ketika masuk surga atau sebelum itu? Ya. Zahirnya sebelum itu, sebelum manusia masuk surga. Jadi sementara di alam kubur kan juga ada, dihamparkan surga, dibawakan arumnya surga, ya, indahnya surga diperlihatkan. Bisa jadi maknanya di alam kubur untuk menyelesaikan 7 bulan sisa dari masa menyusuinya. Dan ini keistimewaan Ibrahim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sungguhnya dia akan memiliki dua wanita yang menyusuinya, yang akan menyempurnakan masa menyusunya. Yang tersisa dari dua tahun masa menyusui, maka nanti yang 7 tahun lagi, karena dia sudah 7 bulan lagi. Ya. Sekarang, waktu itu meninggal 1 tahun 5 bulan. Ya, 17 bulan ya. Antara 16 sampai 17 bulan, berarti sisanya itu akan dilanjutkan di surga. Ya. Ini keutamaan dan fadilahnya Ibrahim anak Nabi SAW, dan anak kecil yang meninggal dunia, ya, anak kecil dari seorang muslim yang meninggal dunia ini sepakat para ulama bahwa dia di surga. Anak seorang muslim, anak seorang yang mukmin meninggal dunia sebelum balik di surga. Ya. Maka kabar ini salah satu juga dan keistimewaannya adalah lanjutan menyusuinya. Sementara anak-anak yang lain tentu dia mereka masuk surga. Adapun menyusuinya di surga ini tidak ada keutamaannya kecuali anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya. Kata An-Nawawi, maknahu mata wa huwa fi sinni radha'i thadi au fi hal at-taghdiyati bil laban thadi fa amma adh-dhi'ru fa hiya al-murdhi'ah walida ghairiha. Ya, walida ghairiha. Jadi nanti akan disusui oleh dua penyusui wanita yang dua wanita yang akan menyusukannya untuk menyempurnakan masa menyusunya yang belum lengkap di dunia. Ini kekhususan Ibrahim. Sementara yang lain tidak ada. Dan kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah bahwa anak yang meninggal di usia sebelum baligh, ya, dari anak-anak kaum muslimin pasti masuk surga. Ya, karena mereka tidak berdosa. Baik, kita lanjutkan. 5975. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Usamah wa Ibnu Numair an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis yang baru, hadis Aisyah ummul mukminin as-siddiqah binti as-siddiq al-mubarra'ah min fawqi as-samawat. Aisyah binti Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma, istri Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat qadima nasun min al-a'rab. Kata Aisyah bercerita datang beberapa orang dari Badui. Ala Rasulillah SAW menjumpai Nabi. Faqalu, mereka berkata, atuqabbiluna sibyanakum? Mereka heran. Orang-orang Badui ini heran. Karena kalian mencium anak-anak kalian. Ya. Mereka heran. Nabi SAW dan para sahabatnya mencium anak-anaknya. Faqalu, na'am. Kata para sahabat, iya. Faqalu, kata mereka, lakinna wallah ma nuqabbil. Adapun kami tidak pernah mencium anak-anak. Baik itu yang baru lahir sampai anak-anak, sampai balita, ya. Batita, balita, sampai pun, sampai SD pun banyak orang-orang yang masih mencium anaknya. Kelas 6 SD, ya. Masih. Dan mereka heran, orang-orang Badui heran. Karena memang orang, mereka orang-orang kasar. Ya. Faqala Rasulullah SAW, kata Nabi memberikan komentar, wa amliku in kana Allahu naz'a minkum ar-rahmah. Saya tidak memiliki kekuasaan atau kemampuan jika Allah mencabut dari dalam hati kalian kasih sayang. Ya, sebenarnya keinginan untuk mencium ini kasih sayang yang diletakkan oleh Allah di hati seorang hamba, apalagi kepada anaknya sendiri. Ya. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Muslim, lafaznya awa amliku. Apakah saya, kalau tadi kan wa amliku, sebelumnya tidak ada hamzah. Di dalam Sahih Bukhari, awa amliku. Apakah saya memiliki kemampuan untuk mencegat atau untuk mencegah? Andai kata Allah mencabut dari dalam hati kalian, kasih saya. Ya, ini yang celaan dan teguran dari Nabi. Wa qala Ibnu Numair, min qalbika, dari hatimu. Ar-Rahma, kasih sayang. Jadi ini menunjukkan bahwa di antara bentuk kasih sayang kepada anak itu menciumnya, memeluknya, ya, mendekapnya, menggendongnya. Nah, ini semua bentuk kasih sayang. Nah, ini dilakukan oleh Nabi SAW. Orang Badui tadi dicela oleh Nabi. Saya khawatir Allah Subhanahu Wa Taala mencabut kasih sayang dari dalam hati kalian. Kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Dalam hadis yang akan datang, bilang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Dalam riwayat yang lain, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit menyayangi kalian. Kalau sudah dicabut kasih sayang, maka sulit untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW dan ini bentuk teguran untuk mereka yang merasa aneh ketika melihat orang lain mencium anaknya sendiri, anak-anak kecil. Ya. Itu hadis yang masih berkenaan dengan bab kita dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Berikutnya 5976 ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Amrun An-Naqid wa Ibnu Abi Umar jami'an an Sufyan qala Amrun haddatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anha radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah sekarang annal Aqra ibn Habis. Ini yang orang Badui tadi. Dan ini jelaskan bahwa dia adalah Al-Aqra ibn Habis. Ya. Annal Aqra ibn Habis radhiyallahu ta'ala an absara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu al-hasana. Al-Aqra ibn Habis melihat Nabi mencium Hasan, cucunya, Hasan bin Ali. Faqal, kata Aqra, inna li asratan minal walad. Ya, saya punya 10 orang anak. Ma qabbaltu wahidan minhum. Satu pun tidak pernah saya cium. Kata Al-Aqra bin Habis. Faqala Rasulullah SAW, innahu man la yarham, la yurham. Sesungguhnya siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Ya, jadi, bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak, ya, apalagi anak kita, dada daging kita, yang ini merupakan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah letakkan kasih sayang itu dalam hati kita, kemudian kita keluarkan dalam bentuk mencium, memeluk anak-anak kita. Ya. Dan ini ancamannya. Man la yarham, la yurham. Atau man la yarhamun nas, la yarhamullah. Siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Berkata para ulama, hadza ammun yatanawaluhu yatanawalu rahmatal atfali wa ghairihim. Hadis ini umum, termasuk menyayangi anak-anak. Berarti siapa yang tidak menyayangi anak-anak, maka tidak disayangi pula. Tidak disayangi. Maksudnya tidak disayangi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa teguran, ancaman dari Nabi SAW. Maka beliau terapkan dalam kehidupannya bagaimana besarnya kasih sayang Nabi SAW kepada anak-anak. Bahkan, ya, beliau sebagaimana yang kita katakan ketika melewati perkumpulan anak-anak, dia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Bahkan bermain-main dengan anak-anak. Yang bukan anaknya sendiri, adiknya Anas, bukan anaknya. Ya, Umair. Ya, maaf, Abu Umair. Diberi nama oleh, gelar oleh Nabi Abu Umair. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Nughair burung kecil. Ya, ketika burung piaraan anak ini mati atau terbang, dia menangis bersedih. Lalu dihibur oleh Nabi. Datang dan dipanggil dengan kunyah. Ya Aba Umair, padahal masih anak-anak. Luar biasa kasih sayang Nabi dan juga kepada Anas bin Malik sebagaimana bab sebelumnya. Anas kan masih kecil. Kasih sayang Nabi kepada Anas luar biasa. Baik, kita lanjutkan. 5977. Dua hadis lagi ya. 5978 dengan 5979. Ya. Itu tiga hadis. Ya, 5977, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdu bin Humaid قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Ini sanad yang baru, hadisnya hadis Abu Hurairah, bunyinya sama dengan bunyi hadis yang tadi 5976. Berikutnya 5978. قال حدثنا kata Imam Muslim زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال هاء وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال هاء وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني بن غياث كلهم عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ذبيان عن جرير بن عبد الله صحابة نبي. Ini hadis yang baru, جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. Siapa yang tidak menyayangi manusia, niscaya Allah tidak akan menyayanginya. Ancaman, teguran peringatan yang sangat keras. Siapa yang tidak menyayangi manusia, maka tidak disayangi oleh Allah. Lafaznya sama dengan hadis, hampir sama ya, hadis Anas tadi, hadis Abu Hurairah, man la yarham la yurham. Di sini man la yarhamun nas la yarhamuhumullahu azza wajal. Hadis terakhir 5979, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' wa Abdullah bin Numair an Ismail an Qais bin an Qais an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ bunyi hadisnya belum? Qala ha'un wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa bin Abi Umar wa Ahmad bin Ubadah wa Ahmad bin Abdah qalu haddatsana Sufyan an Amr an Nafi' ibn Jubair an Jarir, yang tadi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli haditsil A'mas, sama bunyi dengan hadis A'mas yang tadi, yaitu la man la yarhaman man la yarhamun nas la yarhamuhullahu azza wa jalla, man la yarhamun nasa la yarhamuhullahu azza wa jalla. Orang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah juga tidak akan menyayanginya. Ya, hadis yang lain, irhamu, sayangilah orang yang manusia yang ada di bumi, niscaya Allah akan menyayangi. Ya, Allah di langit yang menyayangimu. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis yang ada di bawah bab 15 tentang kasih sayang Nabi kepada anak-anak dan keutamaan. Ya, orang yang menyayangi terutama anak-anak, menyayangi manusia, maka Allah menyayanginya. Ini keutamaannya. Dan ancaman malah, orang siapa tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak menyayanginya. Dan tentu manusia yang disayangi sesuai yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.